Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدٍ فَمَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَعَانِ وَرَعَكُمُ اللَّهِ. Pertama-tama saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya dengan perkara ketakwaanlah kita bisa menyelesaikan segala problematika kehidupan, segala permasalahan, ujian, bala, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dia akan diberikan solusi, jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dia miliki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtazib. Dan nanti mereka orang-orang yang bertakwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka rezeki, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya di dalam lanjutan ayat tersebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan perkara ketakwaanlah kita bisa selamat, berbahagia hidup di dunia sebelum nanti di akhirat insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin ra'ani wa ra'akumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pula di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "yukaffir anhu sayyi'atihi." Dia akan diampuni dari segala perbuatan dan dosa yang telah dia lakukan. "Wa yu'zim lahu ajra." Dan pahala yang dia kerjakan dari amal-amalan soleh, balasan yang akan dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan yu'zim, akan dimudahkan, dibesarkan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam hal berlipat-lipat pahala al-ajr wa thawab bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin al-hadirin, ra'ani wa ra'akumullah, dilipat gandakannya pahala seorang yang melakukan amalan soleh, seorang yang melakukan amalan ketaatan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Karena itu adalah hakikat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad fazal muttaqun." Sungguh akan beruntung mereka orang-orang yang bertakwa. Beruntung karena apa? Karena tatkala mereka melakukan amalan-amalan yang kecil akan tetapi memiliki balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda. Dan salah satu balasan yang berlipat-lipat ganda tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayatnya yang berhubungan dengan puasa Ramadan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam." kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dikhususkan panggilan khusus mereka, orang-orang yang beriman. Kita bisa mengambil faedah bahwasanya di sana terdapat orang-orang yang hanya berislam. Begitu pula ada tingkatan yang berikutnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang yang berislam belum tentu beriman. Oleh karena itu di dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qalatil a'rabu amanna, menghikayatkan tentang keadaan mereka orang-orang Badu dari kalangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Amanna." Kami telah beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul-Nya, katakan wahai Muhammad, "Lam tu'minu." Kalian belum beriman. "Walakin qulu," katakanlah, "aslamna." Kami telah berislam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang yang beriman derajatnya lebih tinggi daripada mereka hanya yang berislam. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman yang ingin menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut, amalan besar tadi, telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Ahlul kitab dari kalangan al-Yahud, wan-Nasara, Banu Israel, kaum Ajamu, seluruhnya. Umat-umat sebelum kita telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan kita pun sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diwajibkan pula untuk melakukan amalan yang besar ini, yaitu berpuasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah intinya. Seorang melakukan amalan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, keberkahan, kebaikan-kebaikan yang banyak. La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kembali kepada poin pertama. Karena hanya ketakwaanlah yang bisa menyelamatkan kita dan bisa melipat gandakan pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala seorang memasuki, dan semoga kita berada di deretan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapati bulan Ramadan, mereka yang melakukan amalan-amalan soleh di bulan tersebut dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya di akhir bulan Sya'ban, sama seperti hari-hari ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya dan berkata, ja'akum syahrun mubarakun azimun, akan datang kepada kalian sebuah bulan yang sangat berkah, yang sangat agung. Disebutkan di dalam hadis tersebut riwayat yang sahih keadaan bulan Ramadan yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga-Nya. Dalam artian seorang yang melakukan amalan-amalan saleh itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Futihat, dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ghulliqat abwabun nar atau abwabun niran dalam riwayat lain. Ditutup rapat-rapat pintu neraka Allah Azza wa Jalla. Dalam artian seorang yang melakukan amalan keburukan, amalan saleh akan berkurang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka. Wasufidah maradata syayadin. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan tadi, di bulan yang penuh dengan keagungan tersebut, akan menutup dan membelenggu para tentara-tentara syaitan yang akan menggoda manusia, menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kemaksiatan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, ra'ani wa ra'akumullah. Keberkahan yang pertama bisa kita lihat tatkala seorang melakukan amalan saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu jannah, pintu surga, surga Allah Subhanahu wa taala dibukakan. Siapapun yang ingin masuk silahkan. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bulan penuh. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu an-nar, menutup rapat-rapat pintu niran, pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala di dalamnya azab-azab yang pedih. yang telah disiapkan untuk mereka yang bermaksiat mengikuti jerumus syaitan. Dan tentara syaitan, jin dan bala tentaranya pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya bersumber agar seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan yang penuh dengan keberkahan tadi. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal karena tatkala seorang melakukan amalan-amalan saleh di dalam bulan Ramadan, maka dia mendapatkan laknat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan laknat tersebut adalah sumber dari laknat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, murka Allah azza wajalla kepada dirinya. Di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah naik ke suatu mimbar dan mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Dan salah satunya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril mengatakan kepadaku, sungguh merugi, rugi ma'anfu abdin, merugi seseorang mendapatkan laknat murka dari Allah Subhanahu wa taala tatkala masuk, idza dakhala alaihi ramadan, tatkala masuk kepada dia bulan Ramadan, tsumman salakh, keluar bulan Ramadan tersebut, dia tidak bisa mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi ma'anfu abdin, sungguh merugi, laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan dia dapatkan. Ini ancaman besar, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin al-hadirin, dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kita semua untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam banyak hadisnya mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dari segala apa yang telah dia lakukan dari dosa dan kemaksiatan. Perhatikan baik-baik lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam, imanan wahtisaban, dan hubungkanlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, terkoneksi antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Amalan-amalan soleh sangat banyak di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan serta keagungan. Yang sudah menjadi kewajiban kita adalah yang pertama tadi, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang mana puasa ini merupakan amalan yang sangat besar sekali, yang bukan langsung dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut kemudian dinaikkan, tidak, akan tetapi langsung oleh Rabbul Alamin, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas amalan puasa kita. Di dalam hadis yang sahih kata Allah azza wajalla, hadisul qudsi, sungguhnya aku akan membalas, innam ajzi bih, mereka yang melakukan puasa aku yang akan langsung membalasnya. Menunjukkan kepada kita tentang besarnya amalan-amalan lain, amalan-amalan puasa ini. Berbeda dengan amalan-amalan lainnya, salat dicatat dulu oleh malaikat kemudian dinaikkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an kita dicatat oleh malaikat dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi langsung jika kita melakukan amalan shaum, amalan puasa, langsung Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Besar ajr, pahala, ganjaran yang akan diterima. Karena seorang yang berpuasa itu hakikatnya dia berkhulwah. Dia benar-benar mengharapkan apa yang dia lakukan tersebut balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu tatkala dia berwudu kemudian dia minum air di situ. Tidak ada yang tahu. Semata-mata yang menghalangi hal tersebut adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa inilah kewajiban saya sebagai hamba Allah. Kewajiban saya sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ihtisab wajah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diampuni dari segala dosa yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin al-hadirin, ra'ani wa ra'akumullah. Begitu pula amalan yang lain yang sudah disyariatkan di dalam Islam, dipraktekkan, direalisasikan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan selain berpuasa karena itu kewajiban adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Keutamaan yang besar yang dimiliki oleh bulan Ramadan dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Tidak dimiliki oleh bulan Syawal, tidak dimiliki oleh bulan Zulqa'dah, tidak pula Zulhijjah, Muharram, Safar, dan bulan-bulan yang lainnya. Tidak memiliki keutamaan ini, diturunkan padanya Al-Quran. La. Ramadan, diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana disifati dalam ayat tersebut, bahwasanya Al-Quran ini sebagai petunjuk dan penjelas bagi jalur hidayah seorang manusia yang ingin menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wal furqan, dan pembeda antara al-haq dan al-batil. Al-Quranul Karim menjadi al-furqan antara al-haq dengan al-batil. Keutamaan yang besar yang dimiliki Al-Quranul Karim, kitab suci kaum muslimin, diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, amalan para salaf kita yang merupakan puncaknya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca Al-Qur'an di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Di dalam riwayat yang sahihah diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an yang merupakan khalifah murid langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau menghabiskan bacaan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan khatam dalam satu hari satu malam. Utsman bin Affan yang malaikat malu kepada beliau radhiyallahu taala an, amalan beliau di bulan Ramadan adalah mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim dalam satu hari satu malam. Ini semangat para salaf kita. Begitu pula datang riwayat yang sahih dari Sa'id bin Jubair yang mana beliau radhiyallahu taala an atau rahimahullahu taala menghabiskan bacaan Al-Quran, qiraatul Quran dalam 3 hari 3 malam. Semangat mereka para ulama ussalaf tatkala mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam keutamaan membaca Al-Quranul Karim, bahwasanya as-shaumu wal Quran, ibadah puasa dan bacaan kita di Al-Quran akan datang, yashfa'an, akan datang di hari kiamat dan memberikan syafaat kepada kita. Ini yang mereka dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang kita baca, ibadah puasa yang kita lakukan akan datang nanti di yaumul qiyamah, yashfa'an, memberikan syafaat untuk kita. Berkata Al-Qur'anul Karim, "Ya Allah, sungguh aku," ini kata Al-Qur'anul Karim, "telah menghalangi dia untuk tidur di siang hari, untuk tidur di malam hari, karena dia membacaku, ya Allah. Fasyafi'ni fi, berikanlah syafaatku untuk dia, wahai Allah." Begitu pula ibadah puasa yang kita lakukan, "Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari melakukan hawa nafsunya, melampiaskan hawa nafsunya di siang hari, dan menghalangi dia untuk berbuat kemaksiatan di siang hari. Fasyafi'ni fi, berikanlah syafaatku," kata ibadah puasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, "untuk dia, ya Allah." Fayashka'an. Dua ibadah tersebut, bacaan kita kepada Al-Quranul Karim dan ibadah puasa kita, memberikan syafaat untuk kita. Begitu pula yang didengar oleh mereka, para salaf kita, dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan mereka yang membaca Al-Quranul Karim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u." Bacalah Al-Quranul Karim. Ini hadis pecutan besar untuk kita kaum salafiyin, ahlu sunnati wal jamaah, yang mengatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Al-Quran." Bacalah Al-Quranul Karim. Kalau kita mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quranul Karim, terlebih di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. "Iqra'ul Quran," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim pun nanti di yaumul qiyamah akan datang dan memberikan syafaat bagi mereka yang membaca Al-Quran tersebut. Begitu pula mereka para salaf mendengar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun." Tidaklah aku katakan, kata beliau alaihi salatu wasallam, bahwasanya alif lam mim itu tiga huruf, satu huruf. Tidaklah aku katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Satu kalimat. Akan tetapi kata beliau alaihi salatu wasallam, "Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Baru saja kita membaca alif lam mim sudah tiga kebaikan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagaimana tatkala kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf di situ? Tidak ada yang bisa membaca Al-Qur'anul Karim kecuali dia akan mendapatkan faedah, kecuali dia akan mendapatkan keutamaan yang besar yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan. Tidak ada yang bisa membaca Al-Qur'anul Karim kecuali yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam banyak hadisnya yang telah saya sebutkan separuhnya atau sebagian kecil dari hadis-hadis tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin al-hadirin ra'ani wa ra'akumullah. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya di antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan yang insyaallah taala kita akan menyongsong bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut adalah berpuasa dan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan di antara amalan lain yang terus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya apapun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itulah yang kita ikuti dan itulah yang kita amalkan tanpa perlu kita tambah-tambah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pribadi yang sangat dermawan. Kana ajwadun nas. Beliau alaihi salatu wasallam adalah pribadi yang sangat dermawan. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang fakir, miskin. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam tatkala meninggal tidak meninggalkan warisan harta kepada anak istrinya, kepada para ahli warisnya. Yang ditinggalkan hanyalah satu helai kain yang sudah kusam warnanya dan baju besi yang dimarhunah yang digadaikan kepada orang-orang Yahud. Ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Akan tetapi kefakiran beliau tidak menghalangi beliau untuk tidak bersedekah. Justru kefakiran tersebutlah yang mendorong beliau untuk senantiasa bersedekah. Wa kana ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahkan dijelaskan bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam tatkala masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi sebelum bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi daripada atau dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dibandingkan bulan Syaban, dibandingkan bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Tatkala masuk bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Tatkala malaikat Jibril turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk mengajarkan beliau bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim, lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Bahkan di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diibaratkan tatkala melakukan sedekah lebih bagus dan lebih kencang daripada ar-rihil mursalah, lebih daripada ar-rih al-mursalah, lebih daripada angin yang berhembus. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bersedekah lebih daripada ar-rih al-mursalah, angin yang berhembus? Karena angin yang berhembus itu sesekali saja dia berhembusnya. Sekali waktu dia berhembus, sekali waktu dia tidak berhembus. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih sedekah beliau dari itu. Di bulan Ramadan, beliau melakukan sedekah dermawan yang sangat-sangat tinggi. Terlepas dari bulan Ramadan, beliau tidak putus. Masuk bulan Syawal, masih beliau bersedekah. Masuk bulan Dzulqa'dah, masih beliau bersedekah. Masuk bulan Dzulhijjah, masih bersedekah. Masuk Muharram, masih. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus. Sampai masuk Ramadan yang berikutnya lagi. Berbeda dengan angin yang berhembus, yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu berhembus dan sekali waktu tidak berhembus. Oleh karena itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disifati sifat dermawannya beliau, sedekah yang beliau keluarkan, infak yang beliau keluarkan, lebih daripada angin yang berhembus. Karena konsisten, terus menerus, tidak berhenti. Begitu pula bisa kita lihat dari sisi yang berikutnya, yaitu tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sedekah dengan manfaat yang luas dan merata. Berbeda dengan angin. Angin yang berhembus tatkala berada di pinggir kanan, masuk dari pintu sebelah kanan, maka orang-orang yang duduk di sebelah kananlah yang terkena angin hembusan tersebut. Mereka yang berada di tengah masjid tidak mendapatkan hembusan dari angin itu. Begitu pula angin yang datang dari pintu sebelah kiri, yang merasakan kenikmatan angin tersebut, sepoi-sepoi angin tersebut adalah mereka yang duduk di sebelah kiri. Mereka yang berada di tengah tidak akan merasakan hal tersebut. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah beliau merata. Mereka yang berada di kanan, tengah, kiri, semua mendapatkan dermawannya Rasul dan merasakan dermawannya beliau alaihi salatu wassalam. Sedekah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan satu sifat yang harus kita contoh. Karena inilah teladan kita. Fi Rasulillahi qudwah hasanah. Sesungguhnya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada qudwah, panutan yang terbaik. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang terakhir yang bisa saya bahas di dalam khutbah yang singkat ini adalah beliau alaihi salatu wassalam yang bersabda, man qama ramadan, barang siapa yang melakukan qiyam salat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapuskan segala dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah man qama ramadan, yang melakukan salat malam, salat tarawih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man sallama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailah, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih bersama imam dari awal hingga akhir, dari takbiratul ihramnya imam sampai salamnya imam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat di sisi malaikat yang akan diangkat amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melakukan salat semalam suntuk. Tidak ditulis di amalan-amalan kebaikan kita bahwa kita melaksanakan tidur, kita melaksanakan sahur dan yang semisalnya, tidak. Semalam suntuk dicatat sebagai orang yang salat. Keutamaan bagi mereka yang melakukan salat tarawih, mendirikan salatul lail qiyamul ramadan bersama imam dari awal hingga akhir. Inilah amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengimami para sahabatnya pada 3 malam pertama di bulan Ramadan dan ditinggalkan pada malam keempat dan yang seterusnya, karena khawatir hal tersebut akan dijadikan kewajiban dan tentu itu akan memberatkan umat beliau, syafaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang beliau kepada kita umat-umat beliau alaihi salatu wassalam. Datang Khalifah Abu Bakar, datang Khalifah Umar, melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kondisi kaum muslimin yang sebagiannya masih sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan salat sendiri-sendiri di dalam masjid beliau alaihi salatu wassalam. Salat sendiri, ada yang berjamaah tapi 2-3 orang. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an berijtihad untuk mengumpulkan kembali, menghidupkan kembali salat tarawih yang dilakukan di awal malam. Tatkala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal tersebut dan berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ni'matul bid'atu hadhih, inilah bid'ah yang paling baik. Maksudnya adalah amalan yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lama sekali ditinggalkan. Khalifah Abu Bakar selama memimpin tidak pernah melakukan pengumpulan kaum muslimin untuk berada di dalam satu imam. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan beliau melakukan amalan besar ini, dan sampailah kita kepada amalan yang perlu kita contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yaitu melaksanakan mendirikan qiyamul Ramadan bersama-sama imam dari awal hingga akhir, yang pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat kita sebagai orang yang salat dari awal malam hingga akhirnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.